tegak maju ninggal ke harapan palsu turung nembak wes ditolak hatiku wes ikhlas mbok gawe babak bundas Safari Record. Tegak maju.